bisnis, ada cerita tentang sebuah kapal besar semacam Titanic begitu ya, yang karam dan tenggelam. Dan sebelum tenggelam, beberapa skoci tempat penyelamat ini diturunkan di bawah kapal ya. Dan ada 10 skoci dan orang-orang lompat ke dalam skoci, setiap skoci berisi 12 orang. Tapi sebelum skoci yang berikutnya, sebetulnya ada 30-40 skoci datang, kapal ini sudah karam. Sehingga orang semua pada semburat lompat ke laut, ada yang bisa selamat, ada yang memegang kayu, ada yang memegang papan, apapun mereka pokoknya menyelamatkan diri. Di salah satu skoci yang selamat ini, dia ketika berjalan cret begitu ya, meninggalkan kapal yang karam, terjadi percakapan yang menarik. Karena salah satu orang bilang, di antara 12 orang di dalam skoci itu bilang, di sana loh, saya kelihatan ada seorang nenek yang sudah tua sekali itu, berteriak-teriak minta tolong, tangannya menggapai-gapai. Ayo kita tolong, ayo kita selamatkan. Seorang temannya yang tegas begitu bilang, tidak usah, kenapa sih kamu kok jahat? Ayo kita selamatkan. Dan orang ini bilang, jangan, karena makanan kita cuma terbatas. Kita makan 12 orang, bisa sekian waktu. Kalau kita tambah satu orang, waktu kita akan semakin pendek. Padahal kita tidak tahu kapan kita bisa diselamatkan. Tapi kan kita tidak manusiawi. Ayo kita selamatkan nenek itu. Dan nenek itu kan sudah tua. Jadi mungkin ya biarkan aja lah. Mungkin biarkan dia, kita-kita yang masih muda ini yang butuh makanan dan mempertahankan diri. Nenek itu belum tentu bisa mempertahankan diri walaupun sudah kita naikkan ke dalam kapal dan menghabiskan makanan kita. Teman-teman yang lainnya juga marah. Kamu ini jahat. Ayo, harus kita selamatkan. Karena itu kan kasihan. Dan orang ini tidak terima dan dia bilang, kan banyak skoci yang ada 10. Yang lain juga bisa menyelamatkan nenek itu, biarkan yang lain saja yang menyelamatkan. Kita tidak usah. Semua orang di dalam kapal itu mengutuk orang ini dan menganggap orang ini tidak punya hati, orang ini jahat dan tidak peduli pada orang lain. Mitra bisnis, mungkin Anda dan saya punya pikiran yang sama. Orang ini kok tidak manusiawi, tidak mau menolong orang lain. Tapi coba bayangkan, kita sebayangkan bahwa kapal itu adalah kehidupan kita. Dan lautan yang luas itu adalah kehidupan kita. Kita melihat teman kita melihat orang lain, kita melihat orang yang susah. Apakah kita mau dan sudah menolong mereka? Kita tidak beda dengan orang ini yang berkata, toh akan ada orang lain yang mau menolong. Jangan kita dong, dan kita kan tidak peduli. Kalau kita yang menolong kan kita kehabisan sumber daya kita. Padahal saya belum tahu besok saya akan mengalami kesulitan apa dalam kehidupan ini. Dan yang kita tolong pun belum tentu nanti dia bisa hidup atau sukses. Maka biarkan aja, biar ada yang ngurus yang lain, bukan saya. Mitra bisnis, dalam kacamata kita sering menyalahkan orang. Wah, orang di kapal itu jahat, tidak mau menolong orang. Tapi ketika kita melakukan, kita juga lupa bahwa kita mempunyai perilaku yang sama dengan dia. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk kita.